Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Worship God. Bila ku buka mataku dan lihat wajah, ku terkagum Tuhan. Bila karya tanganmu, karena di dalam itulah kabri. Mari kita bangkit berdiri dan sembah Dia, katakan. Lihatlah kami yang berkumpul malam ini Tuhan. Kami datang untuk menyembah Yesus Kristus, mengenalmu Tuhan Yesus. Katakan bila. Bila dan lihat wajahmu, ku terkagum. Ku tersanjung karena semua yang baik Engkau beri. Semuanya katakan. Kami ingin mengenal Engkau Yesus lebih dari semua, lebih dari semua. Tiada kasih jadi. Jamah kami malam ini Tuhan. Kami butuh Engkau di tengah-tengah kami malam ini Yesus. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi. Come on solo. Katakan dengan segenap hatimu dan ku ingin. Dan ku ingin mengenal lebih dalam dari semua. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Thank you. di dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjaga.